qabi khayalin au qana'a bi muhalin wa lam yuhkim asasa khalwati bil ikhlas fa yadkhulul khalwata bizur wa yakhruju bil ghurur fa yarfudu ibadah wa yastahqiruha wa yusbitullahu ta'ala lazata muamalah wa yadhibu an qalbi haibata syari'ah wa yaftadihu fid dunya wal akhirah fa amaman moko anakun utawi wong tawakoran kaling-kalingan kang kacegah sapa man bihoyalin kelawan piro-piro khayalan au qona'a utawa nrimo sapa man bimuhalin kelawan kaling-kalingan ibadah walam yuhkim lan orang ngukuhaken sapa man ngukuhno asasa khalwatihi ing dasar ing dasare oleh khalwat oleh nyepi iman bil ikhlasi kelawan ikhlas iku fayadhu khabare amal biasanya dan fa'e iku fayadhu mongko mesti akibatnya melebu sopoman melebu al-khalwata yang jirune khalwat bijuri kelawan goroh jadi wong ini oleh budal khalwat budal khalwat nyepi utawa muzlah utawa suluk utawa pamit bujune jane arep ning sarean endi melekan endi tapi kok niate ati keikhlasane ati niku mboten dikukuh jur mlebet tenggene suasana khalwat niku sudah membawa khayalan-khayalan sendiri bahwa nanti kalau saya khalwat sekian puluh hari saya pulang jadi orang ampuh bahwa saya kalau khalwat sekian hari nanti saya pulang dapat karomah nanti kalau saya khalwat sekian hari ini aku jenisnya dikhoyal ya tapi piyambake nerima perkara sing ketoke yo mohal sing sampai kemuhalan itu jadi kebanggaan jur ngaling-ngalingi piyambak eleni ibadah upamane usaha khalwat tenan oleh seminggu dheweke mau oleh keris akhirnya walah gak juga ngurusi leh suluk musul dengan Allah malah musul dengan keris rumangsa wis kasil karena rumangsa wis kasil kan gak perlu budal deh. Nah niku mutawa ya mbek bar kosarean pundi bapane mulih wae dua tak pokone waris rumangsa lan iku hasile leh nyepi berarti dasar-dasar keikhlasan ni khalwat dereng kuat yang sing model ngoten niku lek mlebu khalwat niku tidak terasa sebenarnya dia memasuki khalwat itu kenek bujuan faya khulul khulwat bizur bujui siapa bujui awa edewi bujui awa edewi jadi gunane lakon ibadah bukan untuk Allah itu jenisnya lampu lampu sini mereka lihat berdenan lakon kue kok nyepi mereka enak cita-cita apa cita-citamu pokokku gawin lari jadi lagi pun jenenge duduk Allah nah buktine niku sehingga yang namanya asasul khalwat dasar-dasar khalwat sing berupa ikhlas niku dereng kuku yang ngoten niku lek mengke metu waya khrujulan banjur metu sapa man metu sangka kholwat bil hururi kelawan bawa bujuan yang mbake ngrasa oleh karomah oleh maunah lan kandha ning ngene wong-wong bahwa ini salah satu bentuk kemuliaan. Akhirnya sampai oleh bisian-bisian mungkin krono teko khayalane wau ngoten. Teko khayalane wau oleh bisian-bisian jare wong nek wis kaya aku ngene iki jarene Kanjeng Sunan aku ora oleh salat. Nah, niku jenenge kegawa saka khayalan. Sing khayalan itu ketepaan cocok karo nafsune. Sing pancen nafsune ora patek kudu salat. Nah, niku metune nggih nggawa bujukan. Lha tengere bujukan apa lha buktine? Bayar kudu moko banjur buang sapa wong mau, buang al-ibadati ing pira-pira bentuk ibadah. Akhirnya bentuk-bentuk lakon ibadah sing biyen dilakoni kudu saniki dibuang plak dengan alasan kuwi oleh wisik. Ngoten. Lepas entah wisik itu benar-benar terjadi atau tidak, tapi buntut sing ketok nyoto jenenge ngremehno syariat, ngremehno ibadah niku betul-betul itu apus-apus sing nyoto. Lah ditakoki lah saiki kenapa kok diapus-apus nyuwun sewu. Kalau toh dianggap itu wisik, dan wisik atau ilham itu adalah semacam wahyu, ya, ibarat wong nampa pesen sangka Gusti Allah niku jareke pancen ati lek bening niku seoleh pesen dari Allah. Mengapa ada dua pesen wong sama-sama pesen kok tabrak? Wong sing pesen siji lek pancen kuwi kok Gusti Allah. Saniki wahyu Al-Qur'an hadis Rasulullah sing ditampa Rasulullah niku kan ya wahyu. Wong ayate genah in huwa illa wahyu yuha. Pemayan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad niku mboten nate dawuh berdasarkan kesenengane. Tapi kan Nabi dawuh niku in huwa illa wahyu yuha. Itu bener-bener datangnya dari wahyu dari Allah yang diwahyukan. Berarti penake omong lek dile cara Jawa Quran hadis niku nggih wise. Quran hadis niku nggih hasil wise sing jernih. Kowe yo nampa wise. Sing banget wise iki kok Gusti Allah. Lah Quran hadis apa Gusti Allah? Lek sing pesen siji mesti gak tabrak. Lah kok iki lek pesen sing pesen wonge siji, lah kok pesene tabrak? Pesen sing ditampa Rasulullah karo pesen sing mbok tampa ora padha. Iku mesti ana sing gak bener. Lah saiki pile ndi? Sing gak bener iki Muhammad apa kowe? Ya ngono lho ben ayo omong niku. Cara suci-suci lan ati resik-resikan gelombang barat niku diomongne gelombang. Padahal iki jane sing kotor gelar radiomu apa? Radione kan Nabi. Kok beritane selencong. Padha nampa beritane lho. Sing sita nampa berita keng Allah, sita yang nampa berita keng Allah. Kenapa? Sing siji kok beritane jare ora usah salat. Duh, sing siji kok beritane salah to, lho ngoten niku. Berarti enek sing mboten bener maksudnya cara penangkapan gelombang mesti enek sing cerenco iki klebon, klebon bocah gregrikan iki. Saged kok ngoten nggih. Jenengan sing disetel menurut saya ubane isu-isu ngaji sing disetel wayang karang. Gari-gari tengah-tengah ngaji moro-moro enak studio dia nuwabrak di sini setel lagu-lagu. Oh terus sampean juga kesimpulan. Oh lek ngono ngaji ini saya ikut ganti lagu-lagu. Lho betul ini. Padahal itu justru gelombang singing mayangkar itu gelombang dari radio lain. Dan ini kok bisa terjadi nggak betul ya? Bisa jadi sih gua anggap ilham cuma itu banyak berikan sama iblis. Atau mungkin itu adalah gelombang dari nafsumu sendiri yang ditambahi power sound systemnya oleh iblis. Kalau nak buat ketepaan banyak ketemu buat tirakati buat riadu, mana suara khayalmu itu begitu besarnya sampai koya-koya pun pesan sama Gusti Allah. Nah itu bisa terjadi begitu. Ya tak? Mana? Eh tetap syariat. Wirid-wirid yang diatur syariat, wirid-wirid yang ada dasar syariat, itulah yang sebenarnya dipakai domain. Lalu bilang mendalik lagi ngerti niku akhirnya apa? Wayastaghfiru lan banjur ngeremehaken sapa wong sing kholwat mau ha ing ibadah. Nek diterusno nek wayaslibu salaba yaslibu wayuslibu wayuslibu lan banjur dedel wayuslibu aslaba yuslibu wayuslibu lan dedel sapa ini wayuslibu lan dedel hu ing mah sapa Gusti Allah dedel ladzatul muamalati ing ladzate muamalah. Wong mestine salat niku ladzat. Mestine wiridan niku ladzat. Kok saiki malah berubah dadi gak ladzat. Malah berubah dadi gak enak. Iki mesti ana sing gak sehat. Lho mestine niku lek wis kadung dadi kebiasaan jenengan mangan sego niku lak enak. Kok moro-moro iki dipakani sego kok mutah. Oh itu berarti ana sing gak beres. Enak sing gak beres. Wayuhibu lan banjur ngilangaken sapa Gusti Allah angkol bihi saking atine wong mau ngilangaken haibatas syariat ing napa kewibawaane syariat. Akhirnya syariat gak punya wibawa. Dan oleh Allah memang digusek itu wibawa syariat di dalam hatinya dia. Karena memang orang itu sudah jauh dari syariat. Wong itu agak malah rapat tahu dia. Nggih. Zaman wateke wong lak ngono kuwi, nek ngarepe sungkan ora wis aja kan rapat tak sungkan. Lek cedhek mesti sungkan. Lah kok iya nek wong ora sungkan, blas karo Gusti Allah. Berarti wong adoh. Nggih. Nggih. Wayastabihu lan banjur kaweleh. Wayastabihu lan banjur kaweleh sapa men di dunia yang dalam dunia wal akhirat ilan akhirat merosong koniku faya alamu mongko ngerti oso kuasa dikongkang temen ngerti oso kuasa dikongkang temen wongkang jujur wongkang temenan niate ngerti anal maksuda yang kesak temennya kan disejur minal khalwati saking nyepi utawa muzrah iku atakor hubu takoruk iku atoko rubuh marek ilallah ta'ala maring Allah ta'ala bentuk keparke piye bentuk keparke piye aja mbok ukur nganggo rasamu bentuk keparke piye nganggo bentuk-bentuk sing wis ditentokne Allah ngene ku syariat niku wae bentuke ora bentuk aturan syariat mboten ora kok terus lek wis rasamu berubah terus syariat ditinggal ora dilakoni ngeten lho. Jadi mboten kok nek wis cedhek terus malah ora perlu sembarang kalir termasuk syariat barang itu mboten justru ketika cedhek itu syariat menjadi nikmat mesine ngoten kan ngoten kudune lha iki adoh ya syariat maksa bisa wis cedhek saniki syariat itu jadi nikmat kudune ngoten. Takarub ilallah ta'ala oleh takarub bi imaratil awqat kelawan ngeramek no waktu nih ngeramek no kira-kira waktu wakaful jawari hilang nyegah gauto dicegah anil makruh hati saking kira-kira perkorokan orang disenengi Gusti Allah. Wong niku lewat cedek kan mesti berusaha untuk tidak bergerak sing kira-kira Gusti Allah gak seneng. Lek sebab aduh mati nuwun sewu. Aja jenengan ngeten iki lek isih tebe dari mlebet teng lingkungan pengajian iki, coba ajeng jigrang teng warung ngombe kopi rokokan kan ora masalah. Gitu. Nggih, lek sampean ngurmati kula lho. Ben jenengan niate ngurmati kula krana sampean tebe ing kula. Mergo isih teng warung kok dari mlebet teng lingkungan pengajian ngene iki lho. Niku sampean ajeng jigrang ajeng napa ora masalah. Nggih senajan sampean wis duwe niat ajeng pengajian jenenge lak wis eling kira. Wis eling wis kelingan nek iki arep pengajian, tapi krana urung cedhek niku nandane apa ae kan bebas. Termasuk perkara sing kira-kira mboten didemeni barang ora apa-apa wong sing aja. Lah nek pancen wong niku cedhek tenan. Niku mesti perkara-perkara sing kira-kira kula senengi sampean lakoni. perkara sing kira-kira ajeng nyinggung perasaan kula sampean. Sampean tinggal ae to. Ndak perlu jenengan arep ngantuk ae isin. Lho padahal jane ngantuk ya oleh-oleh ae wong ya ora. Wong ngantuk-ngantuk dhewe kok. Tapi kan ada unsur bahwa itu sesuatu sing kira-kira ora patek penak digelok wong kan ngono to. Lha monggo lek wong iku cedhek karo Allah mesti rasane digelok Gusti Allah terus. Lah kok malah ora salah. Lah kok malah nglakoni perkara-perkara sing ora dijemeni Allah. Nah niku jelas, jelas niku salah satu polesane iblis bahwa sebenarnya dia nyata-nyata orang yang jauh, tapi dipoles demikian rupa seakan-akan dia itu orang yang paling dekat. Dan fayasluhu mulane fayasluhu mongko patut mongko dadi patut dadi pantes dadi bagus dikomen ke diri kelompok kaum min arbabil khalwati rupane saking pura-pura wong kang duwe tugas khalwat. Ya tegas wong sing duwe tugas khalwat niku sing khalwate wis memenuhi syarat termasuk syarat khalwat niku sing ditinggal keluargane kudu wis cukup. Nggih, nisbaten duwe bojo duwe anak bojone ibaratnya ditinggali toko, wis ngono bu tokone urusana, mbuh aku tak ibadah sing tenanan. Ya wis sampe tak dungakne muga-muga manfaat kabeh. Sing sekirane upama sampean tinggal khalwat ngoten niku bojone mboten dadi bebane wong akeh. Niku salah siji syarat pertama niku. Kula nek sampeyan isih bunga-bunga, bojone isih bunga-bunga sampean khalwat nyepi ning kamar. Engko bubune dodok-dodok laure bak dinten tak. Wiridane bubrah. Ya, termasuk lek wong sing pun pantes napa wong pun sing pun memang wis dadi ahli khalwat. Niku sing paling apik napa? Napa mudawamatul awrat. Nglanggengno pira-pira wirid. Wa tauzi'u halan ngedum-ngedum awrat ditumalal awqati ngatasé pira-pira wektu. Oh, ngoten. Dadi enten sekelompok kaum niku sing pancen pancen apa pantese niku khalwat jur piambake mampu membagi waktu. Waktu itu dibagi sedemikian rupa untuk diramaikan dengan berbagai macam ibadah-ibadah dan wirid-wirid yang berbeda-beda. Isu maca tasbih, awan rodok padang sithik maca Quran. Oke kira-kira jam 09.00 jam 10.00 salat duha. Oke bar niku turu qailullah, qailullah niku turu sithik. Oke terus siap-siap salat zuhur. Terus sholat sunat qobliyah zuhur. Lah sholat sunat iku mawon ngadepe buat maca maca surat Quran sing kira-kira 200 ayat. Jadi gue lek wong khalwat tenang ngoten kudune. Dadi nate ketok niku maca surat Al-Qur'an kira-kira 200 ayat. Nek maca kulhu ya kira-kira ping 70. Maca kulhu ping 70 dan niku nate ketok niku. Oke, rukuke sujude seimbang kali nate kene iki. Berarti lha napa? Suwi lha salat sunat. Nggih salat zuhur jamaah, padha jamaah wiridan. Wiridan iki padang maca Qur'ane ngenteni ngasar. Ning ngasar kok biyah malih badhe ngasar maca tasbih sampai maghrib. Buka poso, maghrib buka, bar buka terus ngoten. Aktivitasnya itu tidak ada satu titik waktu pun yang tidak diberi tugas-tugas tertentu. Ini gua ngolak waktu ini. Nah, enak malih. Baya seluruh bulan bagus. Dikomen ke diri siji kaum apa dalam ilmu perokobati. Ngelanggirno. Ngelaiti hati ini. Enten sing. Yang keluar itu buatan wirid, buatan apa panjangnya. Di wirid itu sing wajib-wajib kok. Ya sholat lima waktu. Kali sing terwatif ini wau. Tapi mau cokor aneh rati lakoni. Tapi nopo piyampe emang deng. Delo hati ini terus. Hati kuki yang Allah terus warah. Cara wong di ngon ngon nanti aja sampai atine iki ngeling liyane Allah. Dadi eling liyane Allah kok ora iso ala nek wong khawat. Enten male waya sunuhulan ana sing patut maneh. Rekomen ke dhewe kaum apa sing patut mulazamatu zikrin wahidin nglanggono zikir siji. Mulai sisuk bar subuh ismune Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum wis mudi ngono wae sampe jam 10 kok salat kabar salat bukan donga ya ismune ngono nek ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu sampe dhuwur kuwi bar terus muni ngono nek iki wis dilos wonge wis ora enek sing diunekno liyane sampai dia tenggelam di dalam pikirnya itu ngenten sing model ngoten enek maneh kaya seluku pan patut bagus nika men kedhewe kaum apa intikalu mulah ngalih menar pikiri saking pikir ilal aurati maring pira-pira aurat lho ngoten enten sing pikir biasa la ilaha illallah la ilallah mungkin terus apa biasane gak ada kebiasaan liya sing ajek liyane niku mene ngisi jeding masjid ngepel masjid ini juga termasuk wirid ngoten niku aja dikira lek ngepel masjid duduk wirid sing penting dilakoni ajek ngoten pokoke nek Jumat kira-kira wektu Jumatan jam 10:30 atau jam 11 kuwi bae jam 09 salat duha ning masjid terus salat duha ngepel ambek nata kloso sakarpete ngresiki jedinge nggon tempat kencinge diresiki wis ora duwe ligah iki. Aku ora niat ngresiki jedinge kok iku ngresiki atiku sing kemlelet ben iso tawaduk. Uyuhe wong pirang-pirang tak resikane. Ora kok usane anak merbote hebat anu konteng diresiki ora kok malah maca raja ngono malah kok. Aku tak jadi guru Gusti Allah nang jare masjid iki omahe Gusti Allah, aku sing ngresiki. Wong aku kawulane Gusti Allah. Ngoten. Itu malah yang diwiritin ini kenapa? Diwiritin milik orang lain ini pun diganjaran enggak? Enggak masalah enggak? Pokoknya piambak ini pun diwiritin gendino pokoknya kudu milik orang lain paling enak jujur rumah sakit jujur rumah sakit terus dipijeti yang orang itu sekarang tulane kalau sabar jadi sedaya ini wonten manfaatnya wonten hikmahnya kan terus menurut kok sih boleh kena jibuk itibar, alhamdulillah aku kasih tiba bagian yang miliki orang yang dipiliki ya, maksudnya itu syukur gara-gara dipicu, miliki orang-orang itu muncul rasa syukur ya, maksudnya itu malah yang miridan ini aku silaturahmi senajan dia orang kolwat dulu ini apa ini kamar, tapi itu jenisnya toko ngerame enggak lewaran ini toko ngerame ini silaturahmi pokoknya telung atas wijak dino kuwi dulure diitung dulure sing wis setengah hilang setengah hilang ora patek wis dipangan ora ana apa-apa mergo kadang-kadang sing disilaturahmi niku iso sok gregetno greget apa ya anggere enek tamu sing gak ora tau enek perlu apa lho ngene lagi padahal teko silaturahmi niku wis perlu wis ditakoki enek perlu apa. Nah mergo silaturahmi dhewe niku sok sabar-sabar sih normalnya sih nampak kayak kiai kayak pulau kayak begini. Mesti kalau sedihnya perumong meninggal itu kan kira sepindah pulau silaturahmi. Kapan kali hari saya uji lek mantan bekal kalau tadi ngaturin jenengan ngaos. Jadi ki muni ini aja kok ngono sepindah kalau pengen ngaturin ngaos. Kapan kali silaturahmi itu nih ngono. Ini aku yang niat awal sih ngasih ini aku sih ngaturin ngaji ini aku kok silaturahmi ini aku nomor loro kadang-kadang ini aku bisa dibalik wali kaumin wali kaumin lan ono mana sih manfaat kedui kaum lan iku manfaat kedui kaum al inti kalu utawi ngolah ngalih minal aurat jisat yang gura-gura aurat ila zikri maring pikir itu malah sih sing dipenting no auratnya sing kebangsane ngamal apik niku dilakoni mungkin lek kesel mikir enek sing dikira sing dipenting no mungkin lek kesel metu kaya bangsane silaturahmi ngresi jadi masjid bangsane ngoten niku wau nah niku nggih termasuk aurat niku napa to lek sampean sing duwe tugas dadi guru dinia dadi guru kepikir niku sampean lakoni ajek niku dadi aurat. Jadi aja dianggap sing jeneng aurat niku sing sira medeng-medeng lan mboten. Ada semacam ngene lho, semacam kebanggaan. Sing kira-kira mengki lek didanu Gusti Allah niku ditakoni kowe tugas ngopo le? Anu, bisi kula riyen mucal teng TPI. Ngono wis genah ngoten lho lek ora duwe ngono. Terus sing dibanggakno apa? Jadi mboten ngene. Aurat niku mboten niku. Karena uang niku ninggal aurat berarti kan dia kebanggaan. Bentuk kebanggaan. Ya, termasuk kula niki kan wong Jawa nek wong sakniki lek arane profesional. Mboten. Profesional itu artinya bahwa dia itu dari situ bener profit, dapat keuntungan dari Allah. Orang kok profit rupa duit rupiah. Jadi maksud profit yang ini, dia bener-bener dapat tambahan keuntungan berupa kemuliaan dari Allah. Itu jenisnya profesional. Ahli itu apa? Keahlian. Kalau keahliannya wiridan terserah. Kalau keahliannya sholat wengi. Kalau keahliannya nah, seahliannya si wajib. Si wajib rasa diomong. Jenisnya wajib itu juga keahlian. Hobimu apa? Mangan. Oh, mangan itu sudah hobi. Oh, mangan kok hobi. Orang-orang seni apa namanya? Oh, banyak itu gawannya orang murah kok. Kalau sholat itu gawannya orang mu'min itu mesti sholat. Kamu dianggap itu. Anu, apa? Kebanggaan itu. Aurat sih dimaksud aurat itu sholat, sholat, sunat. Sama lakoknya nanti ajak. Tapi sama diri, sama sekali tidak ada tekanan hukum wajib dari Allah. Minimal sunnah. Utawa sing mubah tapi sama niat ibadah ini nggih dadi sunnah. Niku termasuk wong ning pasar niku diniati Allah wis saged. Sing penting dilakoni ajeg jame. Pokoke aku ning pasar jam sakmene. Ora kok soal batine utawa ora batine, sing penting aku nandani ketetepan sing dadi janjiku. Mereka menetapkan janji itu ya diperintah itu sih Allah, kan itu sama nih. Termasuk melebu kantor, menetapkan janji. Coba ini melebu kantor, kalau sungkan atasan ini lah. Ini pula, gusti lain ngalahin atasan itu. Menetapkan kantor, melebu kantor ini karena menetapkan janji. Janji itu sih, tentang Allah. Senajan kalau yang ngolek no janji itu ngarepe uang. Uang itu lah minapa saksi mau. Tapi yang sama janji ini saja kan Allah. Kau bisa apa? Nukang. Eh, jam itu Rene ya, nukang omahku sampai jam rolas g. Sak janin itu cara Jawa nih, ngoten. Gusti Allah itu sama nukang. Gusti, kulo sama titipi keahlian nukang. Kulo saat ini kaje ngencak nih titipan panjenengan kangge kemaslahatan yang menungso. Nah, tiang niki sing dadi segi gusti. Mulu mesti nih dadi orang kok terus kalah. Pangeran, terus dah kileleh nukang lagi. Mboten pas. Niku mboten-mboten klebu teng takarupe ati teng Allah niku wau. Lha nek sampeyan nyebut gawe dening ngono tenan ta? Saben nyekel cepet sak cetok anak dadi tasbih. Lha untung banget niku, untung banget. Intaha wis rampung. Wis rampung apa mabareng? Ya Ta'ala kukan berhubungan apa mabih warudina kelawan tujuan ingsun ingsun Syekh Ibnu Abbad mingkalami Surawardi saking dawe Syekh Imam Ash-Shurawardi radhiyallahu anhu wa huwa utawi jawuh iku munasibun mantesi nyocoki sesuai lima maring barang dakaro kanu tuhu ingma sopa al-mu'alliku Syekh Mu'allif Ibnu Athaillah rahimahullah walaisalan orang ono ge termasuk walaisalan orang ono menadal makna termasuk iki maknane jauh. Dawuh Syekh Ibnu Athaillah apa ma riwayat jauh cerita anin Abi Sulaiman Ad-Daruni saking Abi Sulaiman Ad-Daruni wa Ahmad bin Asim lan Ahmad bin Asim Al-Antaki radhiyallahu anhu dawuh dasune ana huma sak temene Abi Sulaiman lan Ahmad bin Asim iku kala dawuh sapa Abi Sulaiman Ad-Daruni ngeten jauhe idza sarat ida sore tekanane wis dadi apa amalatu hubungan ibadah dadi ku ilal qulubi maring pira-pira ati istirahat mongko istirahat leren apa aljawarehu pira-pira ngautane awak Benten niki-niki kaya-kaya lah. Kaya-kaya pertentangan kali. Kali dawuh sing dhisik. Wong niku lek atine mundak resik, mundak takarup karo Allah, wiridane mundak gedhung, wonten. Tetapi niki Syekh Abi Sulaiman lah dawuh kaya wale. Angger ibadah ku wis mlebu ning jero ati, awake larangan. Betul. Wa ing kana monggo diterusno aja-aja dindek sak menten mawon. Nek mendek terus ngrungokno keterangan ini terus radio dipateni ruwet ini nggih. Ora ono tutuke. Aja dipateni sik radio ini niku. Diterusno. Wa ing kana senajan ana apa dzahiruhu lahir jauh iku mau human disangka dinyono lahu kedue kedue Syekh Hafiz Sulaiman. Mergono apa fa inna abana sal asharaj. Monggo sakjane Syekh Abu Nasr Asharaj radhiyallahu anhu kufassara. Nafsi sapa Syekh Abu Nasr hu ing dawuh badaan haka sause ento nyritakaken. Sapa Syekh Abu Nasr hu ing dawuhe iku mau diceritakno an Nabi Sulaiman ad-Dahrani. Faqala monggo dawuh sapa Syekh Abu Nasr Asharaj menjelaskan dawuhe Syekh Abu Sulaiman. Dawuh napa to? Muamalah ibadah kuwi bae wis dadi ning jero ati rasane awak dadi istirahat. Niku terose Syekh Abi Nasr Asharaj iku maksude ora ngono. Ditafsiri, terus pun ditafsirane. Wa hadzal ladzi utawi iki-iki perkara kolakan dawuhu ing hadza sapa Abu Sulaiman Syekh Abu Sulaiman iku yahtamilu member atau mengandung makna, mengandung karep apa-apa dawuh mengandung makna ya ini ing makna loro. Dawuh lan muni ngamal ibadah kuwi lek wis dadi ngamalan ati, maka fisiknya itu berhenti, istirahat. Itu ada dua kemungkinan makna. Nomor siji, ahaduhuma utawi salah sijine makna iku anahu satemene kelakuan. Iku aroda ngersakna sapa Syekh Abu Sulaiman bidzalika kelawan mengkono-mengkono istirahat iku sing dimaksud istirahat apa to? Sing dimaksud istirahat iku istirahatul jawarihi, istirahat tenggal apa? Istirahat minal mujahadati saking meksa-meksa. Wal mutabadati lan tegese meksa-meksa minal amali saking pura-pura ngamal. Kapan kuwi awak ora usah meksa? Tapi tandang betul lho ya. Lah nek atine urung mapan tak awak niki lek gak dipaksa lak mboten tandang betul lho maksud e. Lek wis ngamal iku wis berubah terati, awak tandang itu mboten krasa pegel, mboten maksud. Paham ya? Ora kok ibadah sing dilereni. Rasa pegel ilang. Lho, mergo wis napa atine kadung mapan, cocok. Kadung cocok niku masih lumpuh rong jam gak merasa geringgingan ya, kadang cocok itu jenisnya awalnya istirahat malah lak jualan ini orang gue ya ada tadi ini cek sampai geringgingan ya berarti ya orang pada cocok ida stagola kekalannya ketungkul sopa uang ketungkul dihidikol bihi kelawan jogo hati ini kelawan jogo hati ini wong ini boleh satu titik perhatian itu di penuh tenang, maka ada pekerjaan-pekerjaan yang mengikuti dia itu dikerjakan dengan sedemikian rupa seserai tapi gak kerasa payah, gak kerasa payah jenengan kan gak bal-balan perhatiannya lah lobok nobal tenggul tenggulnya pager ini wong ini gawang perhatiannya kan niku, niku sing dadi pententengane ati sama nak sapa jogo niku pokoke gawangku aja sampe mlebon tapi lek iso bal iku dum mlebu ning gawange lawan nak niku sipat niku lek sing dadi perhatian niku sama jogo terus mulai menit pertama sampai menit terakhir ngoten to maka sampai berlari-lari mengitari lapangan entah kalau dijumlah itu berapa kilo itu enggak merasa kesel sampe rasa kesel itu kalau hatinya masih gak bal-balan ya kesel aduh kok kesel kabel dengkul kumur tapi sih pas dia mau ini jiru bal-balan dan gue sampai giaproan dengkulnya mengsel barang itu lagi dia nyet-nyet terus melayu ngadeng ya dengkul-dengkul malah wayu dari kesel awak mboten dirasa. Krana napa? Atine pun manten. Dadi istirahat teng iki mboten kok berarti istirahat tumandane leren mboten. Ora kok terus aku anggere konsentrasi iso mlebokne gol ning gawange lawan, mlebokne bal ning gawange lawan terus nek ngono aku ora usah bal-balan wis leren. Ya mboten tenan nek ngono. Nggih ta? Mboten cukup konsentrasi tok, mboten cukup. Ketika orang benar-benar konsentrasi, maka tumandang itu sesar kaya apa gak kerasa kesel. Nah, jauh tentunya mungkin jenengan jadi bringel radio, servis radio. Mulai mulai persoalan dengan dulu sama konsentrasi ini jadi semua rai suara detok-detok ini kabel sing pedot sisen itu teman telu itu. Wah kadung konsentrasi mungkin sampai awak sampai buku itu orang kerasa. Orang kesel maksudnya, tapi apa terus leren mulai nyolder aja nih, jutaan nyolder nyolder mawon. Tapi konsentrasinya penuh sehingga gak kerasa kesel. Kerasa neng kalau harus berkonsentrasi baru kerasa. Lah kata mau tadi oleh lah mau tadi kredit waktu dia manpas dan gula itu betul kerasa. Sama nih pas itu dagangan aja nih, mulai menghitung dagangan nih. Arab kirim kelopo orang truk nunggu ni uli munggah no kelopo ni satu dua tiga mungkin nunggu di sana ada orang rasa kesal gue ke kelopo ni wes ngale baru ah kesal apa mereka wes berat mendengi hati wes lain amai malah rasa rasa kesal malah tidak unik oleh ngamal ni pun tu mandang kelopo malah nak wes kelopo tengah hati. Konsentrasi ini pun temenan, ini ku keselewak leren. Wa muro'ati sirrihi lan ngerkso jerune atine wong direkso minal khawatiri saking gura-gura kerentek al musbilati kang nunggul nong ibadah. Jadi nunggul nong itu sampai ngibadah yang aleh pas sholat ujian la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la bener-bener jenengan lepas oleh la ilaha illallah itu ben ning jero kono muni tenan Allah Allah Allah Allah mboten tenang ubar jero niku mungkin mburi bathuke ya melok muni Allah Allah Allah mungkin kenceng udil melok muni Allah Allah Allah ngisore susu kiwa tengen mburi susu kiwa tengen muni Allah Allah bareng lha niku sampean pandeng tenan lan sampean jaga aja sampai kleban swara liyane Allah Allah. Ini tu sampai wiridan sampai oleh tahlil pun saya juga terasa malah kurang. Tapi lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bu tersanjung, jelas. Langsung senajan la ilaha illallah diterus lah. Ini tu jeruk orang terus gugrek terus ganggu terus mesti tetap berada di sana. Nee, kau terima. Rupuan sing asale ora sumuk sakal dadi sumuk. Ya niku niku sing mangka asale iso istirahat awake gak krasa sumuk, mergo ngendeng ngencem to tahlil teng jero ati. Dosa wis ngendenge iku langsung sengsarane teko. Niku. Wal awaik ilang ngrekso, ngrekso ati sangka alangan. Alangan alamat mumati kang tercela. Alat ikan tusihilukan bisa nungkola kenopolati nungkola andikrilahi adoh saking dikirin Allah Ta'ala ngeksokol bahu yang atine wong maksud sampai atine ditungkulno orang dikir dan itu sampai pekentengnya tenang dan itu sampai kesel ngomong wong ngakani kesel bagi sampai gak kesel saya itu nih ngantin wong nih podo, maca tahlile podo, imame podo, delalah ramane tahlile ya podo. Niku sing sing imame niku jareke kurang jare makmum wis kakehan lho, mboten niku apa sebab e kudu makmume konsentrasi ten, imame konsentrasi, makmume ora. Makmume ora. Niku jelas kok. Waya tamilu. Niku sing kemungkinan makna pertama ngoten, dadi sing dimaksud ati amal ngamal kuwi lek sebab bune ati awake istirahat. Istirahat itu sak makna asline lah ngerasa penak istirahat. Jadi ati niku lek wis ngamal tenan, awak niku ngerasa penak. Senajan oleh pemandang seseng ibarat ati. Mungkin kemungkinan kedua, wayah tamilulan memper, memper mengandung makna aitu mengalih-alih apa sing memper anah usak temene kelakuan. Iku aroda ngersakan sopo Syekh Abi Sulaiman bidalika kelawan mengkono-mengkono dawu memper antiata makan yang yento jadi kukuh sopo wong minal mujahadati saking piro-piro oleh mujahadah maksa diwi wal amal lan piro-piro ngamal wal ngibadati lan piro-piro ngibadah akhirnya piye watasiro lan dadi apa amalan ngibadah mani jadi watonahu waton itu nggon tetepe jadi tanah aire maksudnya menjadi tempat tinggalnya dia cara wong saiki karena ini habitatnya jenenge iwak ning banyu kerasa ngoten jenenge iwak niku lek manggon ning banyu mesti kerasa karena memang itu habitatnya jenenge bakul lungguh ning pasar kerasa iku pancen lingkungane. Jenenge santri ngaji ning ngarepe kiai betah ini pantes umpamane niku lingkungane. Dan santri biasanya ngecek kitab ning nyekel pulpen habitatnya seperti itu. Lah kok terus kon jadi sekretaris ngetik ngetik komputer ya ora betah. Ya ngoten. Ibu-ibu itu habitatnya ngomong. Ngomong anak niku kan gawane terus soalnya ndek sing ora rahim gitu ya. Ya terus anak ibu-ibu kok dipuksa dikongkon nguli ya orang gone mesti ora patek kerasan. Tapi jare wong Jawa enten unen-unen witing tresno jalaran sapa kulino. Lah sing jenenge pakulinan niku sing asale ora iso karena kulino akhirnya dadi penak mawon. Wong ngono lek kulino asale ora enak dadi enak. Ya lho. Niku saestu niku jadi yang dimaksud jadi enak itu lah istirahat itu. Jadi nalikane wong itu memaksa diri, jelas-jelas memaksa diri. Akhirnya apa? Rasa itu menjadi ketagihan. Nah, ini yang nalika ketagihan itu lah jenenge apa? Yakulu fil qalbi. Ngamale wis mlebu teng ati. Dan itu mungkin sampai orang ketandangan. Artinya orang penak. Akhirnya dia panggah nandangi. Jadi nandangi ini jadi penak. Orang kok berarti nopo? Tandanya ditinggal, boh. Tandanya terus neng rosok, nopo? Rosok maksudnya pun hilang. Bayas tali bulan baju jadi ngerosok enak. Sopo uang pihak kelawan amalan ibadah mang, oleh ngerosok enak di kolbihi neng jeru hati. Nih, sing enak neng kuati nih. Berkepanjang dong. Kuning awak katut, keren. Maksudnya katut nari katut gak? So, waya jidulan nemu sapa wong halawataha ing nikmate ibadah waya sekutulan banjur dadi gugur anu saking wong apa at-ta'abu kesel wa wujudul alami lan wujude pira-pira lara alatikan ya jidukan nemu sapa wong ha ing kesel lan lara lemu kobra zalika sadurunge mengkono-mengkono dadi pakulinan jadi lah ilang kesel mergo kulino. Lah sing dhisik wau mboten leh ilang kesele mergo pancen wis ngendeng. Nek wis bar kesone, ngoten lho nggih. Lah wis bar kesone, lah sing nomor loro mboten krana wis dadi kemarmane ati, mboten. Wis dadi kebiasaan ya ora krasa kesel. Lah jenengan iki wis dadi pakulinan angkat-angkat wis mboten bar kok terus wis kesel kabeh lan ya mboten wis dadi pakulinan. Tapi lah ora dadi pakulinan ya, oh kok wis lek kabeh. Ini yang pertama wau mboten. Nek sing pertama niku wau urung dadi pakulinan, tapi krana atine wis ngendeng tenan, akhire awake gak krasa kesel. Bangsa wis bar keselnya. Dan sing nomor loro mboten, krana dadi pakulinan, nggih, akhire mancep teng jero ati, krana wis mancep teng jero ati menjadi harapane ati. Krana wis dadi harapane ati panjang lakone ngono kuwi, maka itu menjadi bener-bener ritme hidupnya begitu, maka seberapa pun dia bekerja, bare pun tidak kerasa kesel. Nah itu yang dimaksud istirahat menurutku. Orang kok terus tumandangnya segindut. Intahawas rampung apa kalamu Abi Nasr gawe sah Abi Nasr wa mana hutai maknane dawo iku sahihun bener nek maknane bener tapi dawo sah Abi Sulaiman Ad-Daroni sing dawuh nama aku wis mlebu ning ati awake istirahat iku lek gak dijlentrehne kaya ngeten niku gampang selendru biduh lek maknane. Dan wallahu a'lamu bihi wa taufik wallahu taqusulaiku alamu luwe berso wa bihilan kelawan kusya Allah taufiku taiguan tibullah termasuk tunggal ini kok api-api orang salat itu yang tinggal salat tunggal ini ngotiniku api-api orang salat itu yang tinggal salat apabila terus orang salat yang dimaksud meninggal itu salat itu orang jadi perhatian api-api pinter-pinter wong numpak sepeda kuwi lek wis ora krasa numpak sepeda mulane sampai cul-culan panik kalau setir barang pandang ora nabrak oh pinter kok ngoten mulane terus dimaknani oh sing apik wong numpak sepeda kuwi lek sepeda dideleh wong ndek mlaku neh ngoten niku sing malah apik ora ngono niku lha logika terbalik jenenge nang biyen ndek numpak sepeda semakin prigel kan sepedae kantil terus ngoten lho. Orang kalau tinggal sepeda itu sepeda ditinggal lemah dia terus melaku nah itu balik budun nah jadi maksud tinggal sepeda itu sepeda itu kalau misalnya dirosok sampai jagongan guyon rasa nguan sampai numpak sepeda itu santai mawon enak waktu berjalan disimpangi santai mawon orang kok terus waktu seorang ngono terus orang kerasa numpak sepeda tapi bangga cuman dari numpak sepeda kan betul lah sakit ahli numpak sepeda betul ahli ini numpak sepeda sampai numpak sepeda itu kaya sepeda jadi siji ning awake kaya-kaya wonten tunggal wong niku ahli bal-balan terus ora usah nyaduk bal-bale sing mara lho tunggal wonten niku ta terus sampean wis ngrasak ahli akhire tengok-tengok ta bale mara dhewe lho ya ora iso wonten niku wong niku lampun ahli wiridan ahli ngamal ibadah niku mboten usah niat angel-angel tenang niku ngibadahi mara dhewe ibadahnya moro dewi lah ngoten terus mana lu sama ya kamu lo serasa ibadah lah kau ruwai lo ngembet ngoten ya tuh terus mawon gak oleh waktu kangelan ya ini saya itu boleh masalah pitulung lo masalah pitulung ya Allah itu enteng mawon jalani arti ibadah ya jadi emang wis pamit kusit aku kau wesel lo boleh aku tadi ngomong yang serasa juga lah rasa gagal rekaman mesti sok ya rekaman minggu-minggu gua nih rasa gagal jelalah ini ngobrol oleh pitulung ya pada gagal ya tinggal tinggal di rumah orangnya kendala sama penas gagal ya hanya sih ngono gue ada sih jadi gue harus gak gagal jelalah diampiri kancane gue aku jewe aneh kan orangnya sih ngeter gue aku sama gojek dia malah gagal dan itu jadinya oleh pitulung senajan seorang yang apik jelalah kemandangnya jadi apa? Tumandang itu jadinya sing dadi soal. Dan tumandang itu sing dadi soal. Dan niku mulane enten dawuh terus niki wurudul imdad bihasabil istidad wa syurukul anwar ala hasabi sifail asrar. Wurudul imdad utawi tekane pira-pira peparing iku bihasabil istidad seukuran menurut ukuran bilangane siapa. Saman siapa kok sak gelas cilik ya digrujuk kok sak jarat oleh panggang sak gelas cilik ya ngoten nek siapa sampean niku sak timba gedhe niku mengke upama wong sing duwe omah loman ora mentolo kok ngekek sak gelas cilik lha mulai ketok nyimprit teng silet tengene napa sing teh ember terus kare cukup nang ngono sak timba ya ngoten mestine wong persiapane sak timba. Mereka yang sama nasib ini membuatnya gemen-gemen juragan yang sugi-sugi yang sugi loman yang loman yang jawa dintari kok itu salah diri itu yang juragan sugi kok sama nunggu sak kok yang sasita sak ini yang sasita sak ini yang 6 sak ini yang 6 jadi pambilnya saya bapak dan celananya saya loro ini mungkin sak jutaan kan 6 juta Nek saya nek sing tak dikai 2 juta wis montol-montol wis gak. Gak ditambahi. Iku jenenge urudul ibadah dihasabil istidah. Begitu pula dalam soal ibadah. Wasyurukul anwar utai padange pira-pira cahaya iku ala hasabi sifail asrar ing atase menurut wilangane geninge pira-pira ati. Kaca niku arep mantulno padang menapa mboten padang delok geninge kaca. Lah nek kacane buruk, lupu amtok niku ya ora iso mantulno sinar. Ati sampean niku persiapane ati sampean niku namung bolak-balik stikere sing ditempelne teng niku stiker unine dhuwit niku. Disinarono bab liyane dhuwit ora mantul apa-apa. Sampai to wong mau ditampa. Wanu enek. Ana gak wiridan sing marang dhuwit akeh. Mak gak ngono tak kok niku. Mergo sing ana ning atine kadung ngene dhuwit-dhuwit dadi ana. Kiai tak kok kiai sing iso nggawa dhuwit ngene niku. Kiai sing iso nglimpahno dhuwit akhire malah kabusan. Mergo pancen njero atine wis dhuwit-dhuwit dhisik. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kenaringan pitulung sagedha istiqomah anggene mandangi ibadah dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa sahabati Rasulillah ya jami'an alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi na'mah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man yatiil khayru kullu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.